السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، terakhir kita bahas tentang hadis ucapan Nabi ketika beliau melihat orang Arab Badui memakan dua kali lipat dari para sahabat. Lalu Nabi mengatakan seandainya dia membaca bismillah maka cukup hanya sekali. Ucapan seperti ini hanya boleh diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang sifatnya ilmiah. Adapun ucapan yang mengandung arti menyesali nasib, ini tidak boleh. Seandainya tadi saya tidak naik mobil itu, tentu saya tidak akan patah kaki saya. Ucapan ini tidak boleh. Seandainya tadi saya tidak keluar rumah, tentu saya tidak akan celaka. Ucapan ini tidak boleh. Adapun Nabi tentu boleh. Seandainya bukan karena Bani Israel maka tidak ada daging yang membusuk. Seandainya bukan karena Hawa maka tidak ada wanita yang mengkhianati suami. Ya. Tentu ini berita gaib, tidak boleh kita ikuti, itu wahyu. Ya, kita lanjutkan 734. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatah. Dari Abu Umamah semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat maidahnya, maidah nampan makanan, artinya selesai hidangan, ya, mengangkat hidangan, selesai dari makan, maka Nabi mengatakan, berzikir, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang bagus, yang penuh berkah di dalamnya. Ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana. Tidak pernah tidak membutuhkan, tidak pernah tidak berhajat. Selalu membutuhkan, selalu berhajat. Tidak pernah tidak merasa butuh. Nabi mengaku tidak pernah beliau tidak merasa butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda' wala mustagnan anhu rabbana. Ini ucapan Nabi, salah satu saya kira, ya, bukan satu-satunya, salah satu ucapan Nabi ketika beliau selesai makan, ketika hidangan itu diangkat, ketika makanan itu selesai disantap. Ada kalimat lain di hadis berikutnya dan di hadis-hadis yang telah lalu, ya, artinya zikir-zikir Nabi, doa-doa Nabi itu banyak. Menjelang tidur ada beberapa, bangun tidur ada beberapa, doa iftitah ada beberapa, ya, habis makan ada beberapa. Kita amalkan salah satu saja sudah cukup. Kita amalkan salah satu saja sudah cukup. Yang tercela kalau kita menambah-nambah. Kita bikin-bikin sendiri, mengarang sendiri, atau menirukan ucapan seseorang yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tercela. Sebagaimana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ucapan ini sangat masyhur sekali, tetapi ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya membaca apa kemarin? Bismillah. Bismillah. Dari sini kita tahu bahwa tidak bisa kita beragama ini hanya mengikuti kebanyakan manusia. Tidak bisa kita beragama ini hanya mengikuti umumnya kaum muslimin. Kita harus belajar. Kita harus belajar agar kita tahu bahwa ini betul-betul contoh dari Nabi. Yang ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kita harus betul-betul faham. Dan tidak mungkin kita bisa memahami itu kalau tidak belajar. Innamal ilmu bitta'alluh. Ilmu itu harus dengan belajar. Dalam Islam tidak ada ilmu laduni. Kalau ilmu laduni itu ada, berarti wahyu belum putus. Ilmu laduni itu kan kayak katanya tanpa belajar, tanpa membaca, langsung tahu, dikasih tahu oleh Allah. Apa bedanya dengan Nabi? Nabi tidak belajar, Nabi tidak membaca, Nabi tidak menulis apa-apa, karena beliau memang ummi, buta huruf. Dan beliau mendapatkan ilmu langsung dari Allah lewat Jibril. Kalau hari ini ada orang tanpa belajar, tanpa baca, tanpa punya guru, tiba-tiba bisa tahu dengan sendirinya, langsung dikasih tahu oleh Allah, berarti dia sama dengan Nabi. Berarti Nabi Muhammad SAW bukan Nabi terakhir. Tentu ini batil. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Fikul hadis. Allah Ta'ala wa huwa wahdahu al-mustahikku lilhamdi duna ghairihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah satu-satunya yang berhak mendapatkan pujian. Yang lain tidak. Maka pujilah Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Berterima kasihlah kepada Allah. Sebelum kepada yang lain. Karena yang lain itu asbab saja. Yang lain itu perantara saja. Ibu kita, ayah kita, atasan kita, suami kita, istri kita. Semuanya perantara. Intinya adalah Allah Rabbul Alamin. Fahuwa sahibun ni'am wa musbikul khair alal ibad. Allah lah yang memiliki seluruh nikmat, yang memberikan kebaikan kepada para hamba. Kita bisa sholat, kita bisa berjamaah. Kenapa? Karena mendapatkan rahmat Allah. Saudara-saudara kita yang malas-malasan sholat, tidak mau berjamaah, kenapa? Karena tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka syukuri. Syukuri. Jangan pernah mengatakan ini hasil usaha saya, ini karena kesungguhan saya, ini karena saya betul-betul bertekad. Itu semua percuma kalau Allah tidak memberikan rahmat kepada kita. Yeah. Antum pikir para pendeta dan pastor tidak berusaha baik? Mereka berusaha baik. Mereka tidak bohong, tidak korupsi, tidak minum khamar, menjaga dari dosa agar jadi orang baik, agar masuk surga. Tapi karena Allah tidak berikan rahmat hidayah kepada mereka, maka akhirnya mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Padahal berusaha baik. La ahada yasuddu hajata ibadihi illallah. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi hajat seseorang kecuali Allah. Suami tidak akan bisa memenuhi hak istri. Seorang ayah tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan anak. Atasan tidak mungkin bisa menggaji bawahan. Dan seterusnya. Kalau bukan karena kehendak Allah, kalau bukan atas izin Allah, maka semuanya adalah Allah. Al-ibadu kulluhum muhtajuna ilaihi wa huwa mustaghnin anhum mutafaddilun alaihim. Seluruh hamba butuh kepada Allah. Seluruh hamba butuh kepada Allah. sedangkan Allah tidak butuh sedikit pun kepada hamba. Allah tidak butuh disembah. Butuhkah Allah dengan salat kita? Tidak. Butuhkah Allah dengan tasbih kita, tahmid kita, istighfar kita? Tidak. Kita semua tidak ada yang bertasbih, kita semua tidak ada yang beristighfar, kita semua tidak ada yang salat. Berkurang kebesaran Allah? Tidak. Seluruh manusia menyembah Allah, mentauhidkan Allah, beristighfar kepada Allah, bertambah kebesaran Allah? Tidak. Apapun keadaan manusia, Allah tetap besar dan maha besar, mulia, maha mulia. Sanggupkah Allah membuat seluruh manusia semua sujud kepada Dia? Kecil bagi Allah. Sanggupkah Allah merubah seluruh manusia hari ini tiba-tiba semuanya jadi baik sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kecil bagi Allah. Tidak ada yang tidak sanggup dilakukan oleh Allah. Ya. Maka semuanya untuk kita, bukan untuk Allah. Yang terakhir, wujubu ada'i syukri li kulli mun'imin hasba ma yaqtadihi al-hal. Wajib menyampaikan rasa syukur kepada siapapun yang telah memberikan nikmat. Ya. Tentang syukur, terima kasih yang terbesar tentu kepada Allah dan boleh kepada selain Allah. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepada aku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Berarti ada dua di sini. Berarti bersyukur kepada orang boleh. Bersyukur kepada bos kita karena kita telah digaji besar boleh. Bersyukur kepada orang tua boleh. Tetapi yang terbesar adalah bersyukur kepada Allah. Dan tidak boleh bersyukur kepada siapapun sebelum bersyukur kepada Allah. Karena kita mendapatkan ini semua awalnya dari Allah lewat perusahaan kita, ayah kita, atasan kita. Ya, kita lanjutkan 735. Wa an Mu'ad ibn Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, barang siapa memakan makanan, faqal, lalu dia mengatakan, alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Barang siapa yang membaca kalimat ini setelah selesai makan. Berarti ada dua ya. Berarti dua hadis ini letaknya sama, yaitu dibaca setelah selesai makan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani hadha, yang telah memberikan makan kepadaku ini. Warzaqanihi, dan yang telah memberikan rizki kepada aku. Min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa usaha, tanpa kekuatan. Berapa banyak kita makan tanpa usaha? Lagi duduk-duduk datang makanan. Ya. Yeah. Lagi santai datang makanan tanpa usaha. Berapa banyak? Dan tidak ada kekuatan yang kita keluarkan. Dan kita tidak mampu membuat makanan itu. Dalam waktu 5 menit, 10 menit kita tidak sanggup membuat nasi bungkus itu. Masak berasnya aja udah berapa menit ya. Jadi nasi, belum beli berasnya, belum nanam padinya, kan gitu. Berbulan-bulan kalau dari awal. Gitu. Kekuatan kita bukan. Bukan kekuatan kita. Allah Rabbul Alamin. Lihat yang dicontohkan oleh Nabi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku ini dan telah memberikan rezeki kepadaku ini. Tanpa haul, tanpa kuwah, tanpa usaha, tanpa kekuatan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini setelah makan, ghufrallahu ma taqaddama min dzanbih, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Allah Maha Pengasih. dosa-dosa kita diampuni hanya gara-gara makan. Subhanallah. Inilah sunnah. Mengikuti sunnah. Gara-gara makan dosa-dosa kita diampuni. Karena setelah makan mengamalkan sunnah ini. Sebaliknya ketika kita tidak mengikuti sunnah, gara-gara sholat berjamaah, kepala kita dirubah menjadi kepala keledai. Gara-gara sholat berjamaah. Kenapa? Tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepala. Badalallahu ra'sahu ra'sal khimar. Akan Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Padahal sholat berjamaah. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah. Sementara makan diampuni dosanya. Kenapa? Karena mengikuti sunnah. Mengamalkan sunnah setelah makan. Begitu juga jima, begitu juga minum, begitu juga kesenangan di dunia ini akan mendatangkan berbagai macam pahala dan kebaikan kalau kita melakukannya sesuai dengan sunnah. Ya. Ya, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Fikul hadis. Bayanu azimi fadlillahi ala ibadih. Keterangan betapa besar keutamaan Allah, karunia Allah kepada hamba-hambanya. Besar sekali. Faqad fataha babar rahmati lahum ومجازاتهم بعظيم كرمه. Allah membuka pintu rahmat bagi hamba-hambanya dengan amal yang sedikit tadi, makan. Habis makan mengucapkan alhamdulillah, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya. Kalimat seperti ini mendatangkan kebaikan untuk kita. Mana sedikit sekali amal yang sedikit balasannya banyak. Ya. Tahsilur rizqi la yakunu bi quwwatil 'abdi bal fi fadlillah. Rizki itu didapat bukan karena kekuatan seorang hamba. Karena badannya kuat, karena cerdas, karena jenius, maka rizkinya mengalir. Tidak. Betapa banyak orang yang pintar, cerdas, tetapi rizkinya biasa-biasa saja. Berapa banyak orang yang biasa-biasa saja, tidak terlalu cerdas, tetapi rizkinya banyak. Kenapa? Bifadlillah. Ini karena karunia Allah. Allah meluaskan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah menyempitkan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian umurul ibadi kulluha min Allah wa laysat bihaulihim wa quwwatihim wa ma'a kulli hadza in syakaruhu zadahum fadlan wa khaira. Perkara para hamba semuanya adalah dari Allah. Bukan karena kekuatan dia, bukan karena usaha dia. Oleh karena itu, jika mereka bersyukur, akan Allah tambah nikmatnya. Allah akan tambah rizkinya, kebaikannya, dan seterusnya. Wajib bagi seorang yang beriman seperti kita, meyakini ini. Banyak yang tidak yakin, padahal ngaku beriman. Ya sholat lima waktu, ya berjamaah, tapi tidak yakin ini. Tidak yakin, apa iya ya? Apa iya ya? Kalau saya keluar dari perusahaan riba ini, kalau saya keluar dari perusahaan khamr ini, judi asuransi ini, saya bisa kerja apa? Anak istri saya makan apa? Ini ucapan yang buruk sekali. Tidak pantas diucapkan oleh seorang yang mengaku beriman, mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman akan yakin seyakin-yakinnya bahwa rizkinya di tangan Allah, bukan di tangan dia. Ya. Yang terakhir, al-bushra li ahli al-imani idza aktharu min asy-syukri ghufirat dzunubuhum. Kabar gembira bagi orang yang beriman apabila mereka banyak bersyukur maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya akan diampuni kalau apa? Kalau dia banyak bersyukur. Apa ini? Busra, kabar gembira. Maka kita sambut kabar gembira ini dengan memperbanyak syukur. Ya, kita lanjutkan bab ke-101. Bab ke-101, bab la ya'ibut ta'ama wastihbabi madhihi. Bab tidak bolehnya mencela makanan dan disukai memuji makanan. Ada yang berpendapat jangan mencela makanan, jangan memuji makanan. Ini keliru pendapat ini. Mencela tidak boleh, memuji boleh. Ada dalil yang jelas, sharih, sahih, bahwa Nabi memuji makanan sebagaimana nanti akan dibawakan oleh beliau. Adapun mencela tidak boleh, walaupun tidak enak sekali, walaupun asin sekali, pahit sekali, asam sekali, enggak enak, maka jangan dicela. Tidak boleh. Apa kata para sahabat tentang Nabi dalam hal makanan? Kalau suka dimakan, kalau tidak suka tidak dimakan. Gitu. Kalau suka dimakan, kadang beliau memuji, kalau tidak suka tidak dimakan. Bukan dicela, dicaci maki. Ya. Sayur asam apa ini? Enggak boleh. Enggak boleh. Kue apa ini? Ya, enggak boleh dicela. 736. Tidak ada ayat Al-Quran yang dibawakan oleh beliau, tidak seperti biasanya di kitab adab ini. Beliau sedikit membawakan ayat-ayat Al-Quran, tidak disebut pada bab-bab lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Ini persaksian dari Abu Hurairah, manusia yang selama hampir 4 tahun selalu menyertai Nabi. Kemana Nabi pergi, Abu Hurairah ikut, kecuali tidur, mandi. Ya. Adapun beliau berjalan ke sana kemari diikuti oleh Abu Hurairah. Sementara orang-orang muhajirin sibuk dengan pasarnya, orang-orang ansor sibuk dengan pertaniannya. Abu Hurairah tidak sibuk apa-apa. Nah, tidak punya pekerjaan apa-apa, tidak punya kesibukan apa-apa, maka Abu Hurairah sering kelaparan karena tidak mau minta-minta dan tidak punya penghasilan. Dan beliau termasuk ahli sufa. Dan ahli sufa ini terpaksa, bukan keutamaan dengan menjadi ahli sufa. Umar meninggalkan rumahnya karena ingin mendapatkan keutamaan, lalu tidur di emper masjid jadi ahli sufa kayak Abu Hurairah. Tidak seperti itu. Maka yang tidur di emper masjid Abu Hurairah dan beberapa sahabat, orang-orang jauh. Abu Hurairah orang Yaman, suku Daus. Dan meninggalkan kekayaannya, Abu Hurairah bangsawan, kaya raya. Tapi ditinggalkan. Dan rela hidup miskin di Madinah, tidur di emper masjid. Demi apa? Demi ilmu, mencari ilmu. Bukan demi dakwah. Mau dakwah sama siapa? Ada Rasulullah. Ya, bukan demi dakwah, demi ilmu. Karena mencari ilmu fardu ain. Dakwah bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Bisa dakwah, tidak bisa ya sudah. Yang fardu ain adalah mencari ilmu. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi siapapun yang mengaku muslim. Ya. Inilah Abu Hurairah. Ya. Yang sering pingsan-pingsan karena menahan lapar. Sementara orang-orang Syiah Rafidah mengatakan Abu Hurairah mempunyai penyakit ayan. Maka hadis-hadisnya banyak yang ngaco karena penyakit ayan. Ya. Ini ucapan buruk dari Syiah Rafidah, mencaci maki Abu Hurairah, bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Abu Hurairah mengatakan ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah mencela makanan. Sekalipun belum pernah mencela makanan. In istahahu akalahu. Kalau beliau suka, beliau makan. Wa in karihahu tarakahu. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Tidak dengan mencela. Tidak seperti sebagian dari kita suka mencela makanan. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis kullu ta'amin mubahin ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'ibuhu. Setiap makanan yang mubah, yang halal, tidak pernah dicela oleh Nabi. Ammal haram fa innahu yu'ibuhu. Adapun yang haram, beliau cela. Celaan paling besar itu apa? Celaan terbesar itu apa? Yang mengharamkan itu. Ya. Makanan ini basi, berarti mencela kan? Makanan ini keasinan, mencela ya. Makanan ini pahit, makanan ini terlalu asam, makanan ini tidak enak, makanan ini haram. Ah, ini yang terpaling tercela. Mencela yang paling besar adalah mengatakan makanan ini haram. Udah celaan luar biasa. Oleh karena itu ketika kita mencela makanan, dosa, tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi yang halal kita bilang haram. Ini lebih tidak boleh lagi karena ini celaan luar biasa. Allah tidak pernah menghalalkan, Allah tidak pernah mengharamkan. Kita mengharamkan, ini dosa besar. Menghalalkan yang haram berdosa, mengharamkan yang halal lebih besar dosanya. Karena mengharamkan yang halal itu menyaingi syariat, menyaingi Allah. Adapun menghalalkan yang haram itu karena syahwat, karena dia pingin. Tetapi mengharamkan yang halal ini sebuah kesombongan, maka lebih besar dosanya. Ya, maka jangan pernah kita mengharamkan yang halal. Kalau enggak tahu diam. Gitu. Kopi luwak gimana? Kopi luwak ya? Wah, enggak tahu. Udah diam. Jangan mengharamkan tanpa ilmu. Ya. Hukum bekicot gimana ya? Hukum ini gimana? Kalau enggak tahu lebih baik diam. Jangan sampai kita mengharamkan yang halal, dosa besar. Wa yadhummuhu wa yanha anhu. Nabi merendahkan, Nabi mencela, dan Nabi melarang mendekati makanan yang haram. Azuma khalqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yuhafidhu ala masyairi sina wa tuha fala yakdahu fi amalihim wala yahdasu syu'urahum wala yaksaru kulubahum. Akhlak mulia Nabi, akhlak Nabi yang sangat azim, yang sangat besar, yang sangat mulia, apa? Menjaga orang-orang yang membuat makanan, pabrik-pabrik yang bikin makanan, ya, para juru masak, para koki ini dijaga oleh Nabi. Maka kalau beliau tidak suka, tidak dicela. Coba kalau beliau celah, ya, rusak jadinya. Gitu. Maka jangan dicela. Kalau enggak mau makan, jangan dimakan, tapi jangan mencela. Tentu ini akan merusak perasaannya yang masak akan menghancurkan hati orang yang bikin makanan itu, apalagi yang mencela seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan dicela. Kecuali tadi haram, haram harus dicela. Karena haram sangat tercela. Ketika makanan mengandung daging babi, ketika makanan dikucuri darah, ketika makanan dicampur khamar, maka wajib makanan ini dicela, diumumkan dan dinyatakan sebagai haram, diberi label haram. Ya, jangan label halal, maka label halal keliru. Keliru, yang benar adalah label haram. Karena mana yang lebih banyak, halal apa haram? Lebih banyak yang halal, lebih sedikit yang haram. Kalau bikin label halal capek. Sayur asem kasih label halal, sayur lodeh, combro, misro, pisang goreng. Jadi kebanyakan. Yang haram kan sedikit, pakai label haram. Gitu. Masa pakai yang banyak. Ya. Restoran ini halal. Berarti yang enggak ada labelnya haram. Ya. Masa pakai label sama enggak pakai label sama, ya. Maka keliru. Makanan ini sudah dapat label halal, keliru. Pakai label haram, ya. Whisky ini haram, label haram gitu. Restoran ini kasih restoran haram. Gagah MUI ya. Kalau MUI seperti itu, luar biasa. Gemetar itu orang-orang kafir. Ya. Gemetar orang kafir. Enggak usah pakai izin. Asal dilihat sampel makanannya, diteliti dan ternyata jelas mengandung babi misalnya atau darah misalnya, ya enggak usah minta izin. Kasih. Restoran ini haram. Tanda tangan MUI. Ya, bangkrut. Ya. Begitu. Jadi gagah. Kaum muslimin itu besar. Jangan seperti sekarang ini. Kaum muslimin kecil. Tidak besar. Karena apa? Labelnya label halal. Ya. Label haram. Kecuali di Jepang misalnya. Kecuali di Amerika misalnya. Di Jerman misalnya. Kan banyak yang haram. Di negeri kita banyak yang halal. Jangan pakai label halal. Kemudian bayanu husnil adab li'anna al-mar'a qad la yashtahi ta'aman wa yastahihi ghayruhu. Menerangkan bagaimana adab yang bagus. Kenapa? Karena makanan itu tidak disukai oleh seseorang, tapi orang lain menyukai. Emang kita enggak suka. Ya dibayar saja enggak mau makan. Misalnya. Kan ada orang seperti itu. Tetapi yang lain suka. Ya, kan kesukaan orang, selera orang itu kan tidak sama. Dan ini merupakan rahmat Allah dan wajib bagi kita menghargai. Kita tidak boleh marah-marah. Ketika orang tidak mau daging kambing misalnya. Karena kita hobinya kambing, tidak boleh. Tidak boleh. Masing-masing mempunyai selera masing-masing. Kullu ma'dhunin fihi min qibali syar'i laisa fihi 'aib. Segala sesuatu yang diizinkan oleh syar'i, oleh syara, oleh syari, oleh sang pembikin syariat, yaitu Allah Rabbul Alamin, maka tidak tercela. Semua yang halal tidak tercela. Maka tidak boleh kita mencela orang makan ini, makan itu, selagi itu halal. Walaupun kita enggak suka. Ya. Makan jeruan kambing, ya, dokoh benar ya. Kita kesel benar ya. Enggak boleh kita, karena itu halal. Halal. Ya. Kita benci benar makanan itu karena kita darah tinggi gara-gara itu, tapi halal. Patokan pertama adalah halal apa haram. Itu patokan pertama. Setelah itu ada pertimbangan lain. Yang terakhir, ta'limun linnasi kayfiyyati mu'alajati ma karihahu minat ta'am wa zalika bi ayyatruka. Mengajarkan kepada manusia bagaimana menghadapi makanan yang dia tidak sukai. Ya. Bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita ketika kita disuguhkan makanan yang tidak kita sukai? Ya jangan dimakan. Jangan dimakan. Ini bukan berarti menyinggung. Kalau menyinggung berarti Nabi menyinggung dong. Ya. Kan ucapan Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa tidak semua makanan yang disuguhkan kepada Nabi beliau makan. Ah, barangkali ada anggapan yang salah. Ya walaupun enggak suka paksain dah, ya. Enggak, Nabi enggak maksain. Kalau enggak suka jangan dimakan. Nanti malah muntah gimana, ya kan? Malah ngeledek lagi. Enggak dimakan. Ah, maaf. Saya enggak selera. Ini bukan menghina. Asal jangan dicela. Ya. Kan pernah disuguhkan kepada beliau dan para sahabat daging dhob. Daging dhob, daging ini tidak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya. Beliau waktu itu jauh, ya, jauh dari Madinah. Para sahabat memakan, Khalid bin Walid memakan luar biasa. Ya, lahap sekali. Nabi hanya melihat, enggak ikut makan. Nabi enggak suka. Ya, ada di sini keluar hukum bahwa jika kita disuguhi makanan dan kita tidak suka dengan makanan itu, boleh kita tidak memakannya. Jadi tidak harus memaksakan diri. Ya, yang penting tidak mencela. Ya, hadis 737 atau hadis terakhir dari bab ini, hanya ada dua hadis. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udum. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta udum kepada istrinya, kepada keluarganya. Udum makanan yang dicampurkan kepada makanan, ya. Kalau kata kita saus atau sambel atau apa, ya. Jadi bumbulah, ya, udum. Keluarganya mengatakan ma indana illa khal. Tidak ada yang kami miliki kecuali khal, tidak ada udum. Tidak, kalau kata kita, ya, saya kira tidak bisa tepat terjemahannya. Kita tidak punya saus, tidak punya sambal kecuali khal. Kecuali khal, sesuatu yang asam, ya. Sering diterjemahkan dengan cuka, ya, khal. Yang kami punya cuma khal. Khal pendek, bukan khal. Beda, khal dengan khal, ya. Khal apa? Sama dengan am. Amun, khalun. Paman. Paman dari pihak ibu, khal. Paman dari pihak bapak, am. Ini khal. Makanan yang bukan makanan, ya. Sesuatu yang dicampur dengan makanan, ya. Yang kalau kita makan dicoel gitu, ya. Yang kami punya cuma khal. Fada'a bihi, lalu beliau minta khal tersebut. Faja'ala ya'kulu wa yakul. Setelah beliau memakan, beliau mengatakan ni'mal udum al khal. Ni'mal udum al khal. Ini syahidnya. Senikmat-nikmat udum itu khal. Senikmat-nikmat saus itu khal, semacam cuka. Beliau memuji. Beliau memuji. Ya. Inti daripada hadis ini, beliau memuji makanan. Bukan kita disuruh makan khal, ya. Apalagi diterjemahkan sekedar cuka, ya. Saya kira kurang tepat, ya, kurang pas. Karena apa di zaman apa yang dimakan di zaman Nabi tidak sama dengan apa yang dimakan oleh orang-orang Arab hari ini. Tidak mungkin, ya kan? Sama persis tidak mungkin. Apalagi dengan orang Indonesia. Ya. Maka butuh ilmu khusus. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan udum, dengan khal, ya? Secara sederhana seperti tadi. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis madhul iqtisadi fil akli fa inna fa innahu nisful aish. Disukai sederhana. Sederhana di dalam makan ini sederhana. Maka Nabi tidak menyukai makanan yang berlebih-lebihan. Sederhana. Maka Nabi mengatakan makanan porsi satu orang cukup untuk dua orang. Makanan porsi dua orang mestinya cukup untuk empat orang. Dan begitu seterusnya. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan atau sulit dilakukan kalau makan itu sendiri-sendiri. Maka Nabi menyukai makan dengan cara dhafaf. Satu makanan yang disentuh oleh banyak tangan. Ya. Satu nampan buat berempat, berlima. Gitu. Karena ya cukupnya segitu. Ya. Kan tidak mungkin satu nampan buat 15 orang. Ya. Gimana nyomotnya kan? Desak-desakan. Gitu. Empat, lima, atau enam orang. Nah, itu tentu makanan yang sedikit bisa untuk dua orang, tiga orang. Porsi satu orang bisa untuk dua orang, tiga orang. Gitu. Nah, dari sini, maka Nabi mengatakan, jangan makan kurma dua-dua. Tidak boleh makan kurma itu dua-dua. Ya. Ngambil dua plung, ambil dua plung. Ya. Harus satu-satu. Kecuali dapat izin dari sebelahnya, dari teman-temannya di situ. Ya. Ini pada satu-satu, saya dua-dua boleh enggak nih? Ya, saya lapar nih. Saya dua-dua ya. Nah, kalau dibolehkan, boleh. Kalau tidak dibolehkan, tidak boleh. Adapun sendiri, ya bebas. Adapun sendiri, ya bebas. Itu kurma-kurma kita, ya terserah. Mau dua-dua, mau tiga-tiga, mau empat-empat. Ya, kalau muat, ya. Maka keliru kalau disimpulkan tidak boleh makan kurma dua-dua, harus satu-satu apapun keadaannya, keliru. Ya. Man'un nafsi an kulli ma tashtahihi falaysa kullu ma ishtaha almar'u ishtara wa akala. Seseorang kadang dilarang atau dicegah atau lebih baik ditahan untuk mengambil semua apa yang diinginkan. Ya, tidak semua yang diinginkan harus dibeli, harus dimakan. Karena hidup ini bukan untuk melampiaskan syahwat. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang saja. Maka ada kalanya kita makan sesuatu yang kita kurang selera. Ada kalanya kita pingin sesuatu tapi enggak dapat. Walaupun uang banyak. Maka jangan dikira asal kita punya uang berarti apapun bisa kita beli. Makan pasti enak. Tidak. Uang banyak, cari makan kesukaan enggak dapat-dapat. Akhirnya makan di warteg, ya. Pernah? Tentu sering, ya. Ini bagian dari rizki. Berarti rizki kita hari itu memang warteg. Walaupun uang banyak, ya. Itu bagian dari rizki. Ya, kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertanyaan. Saya pernah menjadi kepala di sebuah restoran yang salah satu tugasnya adalah mencicipi makanan. Untuk itu diperlukan kejujuran dalam komentar untuk menjaga kualitas makanan. Apakah makanannya enak atau tidak? Apakah dalam hal ini juga tetap dilarang mencela makanan? Tidak ya. Tidak. Kan mencela di sini bukan apa enak dan tidak enak, ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, memang tugasnya, memang tugasnya untuk sesuatu yang lebih baik, ya kan? Sama seorang dokter, sama seorang laki-laki tidak boleh melihat betis perempuan misalnya. Bagaimana seorang dokter yang sedang mengobati, merawat pasiennya yang perempuan, tentu boleh. Ada hal-hal tertentu yang merupakan perkecualian. Ya, boleh. Bolehkah kita makan atau minum di dalam masjid? Padahal kita sebagai pendengar, bukan pembicara. Terserah sahibul majlis. Ya. Ini agak berbeda yang awal dengan yang akhir, kan? Bolehkah kita makan atau minum di dalam masjid? Di dalam majlis mestinya, ya. Kalau di dalam masjid, ya mutlak boleh. Kecuali pengurus melarang, kan pengurus berhak. Ya, jangan tiduran di dalam masjid, jangan makan di masjid, ya berhak. Larangan siapa? Larangan pengurus. Bukan larangan Allah dan Rasulnya. Ya. Artinya dia berhadapan dengan pengurus. Gitu. Adapun Allah dan Rasulnya tidak, Allah dan Rasulnya tidak pernah melarang makan dan minum di dalam masjid. Ya. Pun tidak ada keutamaan makan-makan di masjid, walimah makan-makan di masjid, tidak ada keutamaan. Seperti akad nikah di masjid, tidak ada keutamaan. Seperti sholat mayat di masjid, tidak ada keutamaan. Boleh saja. Yang ada keutamaan justru sholat mayat di lapangan. Iya kan? Ada riwayat, barang siapa yang menyolatkan mayat di masjid, maka dia tidak mendapat apa-apa. Sebagian memahami tidak boleh, berarti tidak sah, karena tidak mendapat apa-apa. Keliru. Maksud beliau tidak mendapat apa-apa, tidak mendapatkan keutamaan apa-apa, tidak mendapatkan keutamaan lebih. Kalau kita sholat zuhur di masjid, jelas itu lebih baik daripada di rumah, ya kan? Tetapi kalau kita sholat mayat di masjid, itu tidak lebih baik dari di rumah. Oleh karena itu, jenazah Nabi kan tidak dibawa ke mana-mana, disolatkan di situ, disolatkan di rumahnya Aisyah. Maka bergantian, laki-laki, wanita, anak-anak, bergantian berkali-kali, mungkin sampai puluhan kali, ya. Rumahnya kan kecil. Adapun di majlis, terserah sahibul majlis, ya, karena memang tidak ada larangan. Seperti bertanya di saat kajian belum selesai, terserah sahibul majlis, karena pernah diladeni oleh Nabi dan pernah tidak diladeni oleh Nabi. Berarti memotong pembicaraan penceramah boleh, kalau penceramahnya itu mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, ya tentu dia harus sabar. Pernah Nabi berbicara lalu dipotong oleh sahabat bertanya, Nabi menanggapi begini begini. Pernah pula ketika satu ketika beliau berbicara ceramah, ada sahabat memotong bertanya, tidak diladeni oleh Nabi. Setelah selesai baru diladeni. Ya. Nah, jadi terserah yang punya majlis. Mau langsung dijawab atau nanti nunggu akhir dari materi. Saya pernah sholat di satu tempat yang tidak tahu arah kiblatnya. Ketika sholat selesai, ada yang memberitahu bahwa sholat saya ke arah kiblat yang salah. Apakah sholat saya perlu diulang? Tidak. Tidak. Mana dalil? yaitu para sahabat yang sholat subuh rakaat pertama membelakangi Ka'bah, rakaat kedua menghadap Ka'bah, rakaat pertama menghadap Masjidil Aqsa, karena mereka belum tahu kalau arah kiblat sudah dirubah ke arah Masjidil Haram. Kemudian datang orang yang mengumumkan bahwa tadi malam Nabi mendapatkan wahyu bahwa arah kiblat dirubah ke arah Masjidil Haram. Maka mereka tidak membatalkan sholatnya, tidak mengulang lagi, tetapi bergerak, bergeser, yang laki-laki di tempat perempuan, yang perempuan di tempat laki-laki. Kayaknya lumayan ribet juga kalau kita bayangkannya. Tapi itulah para sahabat, kalau ada perintah Allah dan Rasulnya segera dilaksanakan. Ya, tidak mengulang, tidak mengulang. Berarti dari sini kita tahu bahwa jika sholat tinggal satu rakaat lagi, ya satu rakaat lagi itu yang menghadap ke Ka'bah. Jika sudah selesai, ya sudah. Ya. Sama ketika kita sholat dan kita tahu pakaian kita ternyata terkena najis, ini pun tidak diulang. Berbeda kalau ingat bahwa kita belum wudu, ingat bahwa kita belum mandi junub, maka harus diulang. Mengambil dalil dari Umar bin Khattab yang lupa mandi junub. Terkadang istri saya sering bertanya tentang masakannya, keasinan, pedas, dan lain-lain. Bolehkah kita jujur jika makanannya kurang enak, ataukah tetap memujinya untuk menjaga perasaannya? Bisa dua-duanya dilaksanakan, ya kan? Artinya kita tidak menyinggung istri kita yang sudah capek-capek masak, tetapi besok-besok ada peningkatan, kan gitu. Tentu kita tidak mau setiap kali istri kita masak selalu keasinan. Masuk kita mau muji terus, ya. Kalau sekali mungkin, ya kan. Tetapi mungkin salah naruh, ya. Dikira gula padahal garam misalnya, kan. Tetapi kalau selalu seperti itu, ya tentu ini butuh perbaikan. Dengan cara kita ingatkan, dengan cara yang baik, pelan-pelan. Ya, kalau memang hanya sekali, ya sudah. Ya, kita tetap memakannya dan berbohong, tetapi dengan cara tauriyah, berbohong dengan cara tauriyah. Ya, seperti Nabi Ibrahim mengatakan ini saudaraku, padahal istri beliau. Maksud beliau saudara sesama mukmin. Ini namanya tauriyah. Gimana bang, enak? Enak. Kalau bukan ini enak, ya. Tapi bukan ininya nggak, jangan kencang-kencang, ya. Enak kalau bukan ini mah. Nah, kalau yang ini nggak enak, maksudnya begitu. Tapi terusannya tidak. Artinya kita menjaga perasaan istri kita yang sudah capek-capek masak, tapi bohongnya pun dengan cara tauriyah. Karena bohong dengan terus terang bohong bukan tauriyah, itu tercela. Ya. Orang yang banyak bohong maka akan ditulis sebagai kadzdzab, pendusta. Maka jangan kita banyak berbohong. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.